بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Kita telah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepadanya dan menyembah dan mentauhidkannya. Dan inilah hakikat penciptaan manusia. Dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat ini satu kenikmatan yang besar, yang mereka jadikan sebagai petunjuk di dalam mengamalkan agama tersebut, di dalam beribadah, yaitu dengan disempurnakannya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang mereka alami dan yang menjadi permasalahan dan urusan mereka dalam perkara ibadah, cukup bagi mereka kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di saat mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat mereka meninggal, maka mereka memiliki hujjah terhadap apa yang akan mereka amalkan. Jikalau mereka termasuk orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka senantiasa beramal dengan dalil wal hujjah wal burhan. Adapun mereka yang beramal sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya mereka fisiqah. Mereka dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk. Itulah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini sampai kemudian mereka meninggal. Maka al-muallif rahimahullahu ta'ala yang menyusun kitab ini dengan susunan yang demikian indahnya, setelah beliau menjelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang nasab beliau, tujuan beliau diutus, dan sampai kemudian turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang menunjukkan kesempurnaan agama ini. Lalu kemudian setelah itu beliau meninggal dan mewariskan kepada umat ini Islam yang sempurna. Dan sehingga mereka memiliki tanda-tanda di saat mereka pun meninggal, mereka memiliki hujjah di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka setelah beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama, maka beliau mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa bagaimanapun kehidupan manusia di muka bumi ini, pasti setiap dari mereka akan merasakan yang namanya kematian. Berkata al-muallif Syekhul Islam rahimahullah, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dalil atas meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Engkau mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula sesungguhnya mereka semua akan mati, dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian maka kalian bertengkar, akan bertengkar, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukum secara hak terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wannasu idza matu yub'atsun, dan manusia di saat mereka mati maka mereka pun dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, bahwa dari tanahlah kami menciptakan kalian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memulai awal penciptaan manusia, yaitu Adam, dimulai dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah itu kami kembalikan kalian. Di saat kalian dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami keluarkan kalian sekali lagi. Wa qala ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi ini, lalu kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalam bumi, dan Allah mengeluarkan kalian setelah itu. Dua dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala ini sebagai dalil bahwa al-ba'ats ba'dal maut sabit di kitabillah subhanahu wa ta'ala, kebangkitan setelah mati adalah merupakan perkara yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan telah sepakat al-ummah di dalam menetapkan adanya hari kebangkitan tersebut. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa mereka terlebih dahulu mengalami kematian, siapapun mereka. Jangankan kita, makhluk yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau pun mengalami kematian. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita menjelaskan tentang sempurnanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat bahwa beliau memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, fafi hadihil ayah, di dalam ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa man ursila ilaihin, dan siapa yang diutus kepada mereka, mayitun, mereka semua mati. Mereka semua mengalami yang namanya kematian. Wa annahum sayakhtasimuna indallahi yaumil qiyamah. Dan bahwa mereka akan berselisih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, antara mu'minin dan kafirin. Fayahkumu bainahum bilhaq, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan hukum secara hak. وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah tidak akan menjadikan jalan sedikit pun untuk memenangkan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Maka mereka mempertanyakan tentang hal tersebut. Akan tetapi kematian pasti akan menjemput mereka, dan kebangkitan itu pasti akan mereka alami, siapapun mereka. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa di saat mereka telah mengalami kematian, maka mereka akan menghadapi hari berikutnya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'atsi wan Nusyur, hari kebangkitan, hari Al-Akhirah. Setelah mereka mengalami kematian, setelah mereka mengalami dua alam, alam dunia wa alamul barzakh, maka mereka mengalami alam yang ketiga, yaitu alamul akhirah. Dan ini sabit dengan ditiupkannya sangkakala dan terjadi khilaf sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan di kalangan para ulama tentang jumlah tiupan sangkakala. Sebahagian dari kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Al-Hafidh Ibn Katsir dan yang lainnya, mereka menetapkan bahwa yang zahir dari nas Al-Qur'anul Karim tiupan itu ada tiga kali. Ada yang disebut dengan nufhatul fazi', ada yang disebut dengan nufhatul sa'iq, dan yang disebut dengan nufhatul ba'ats. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menakutkan mereka. Wa yawma yunfakhu fi s-suri fa fazi'a man fi s-samawati wa man fil ard. Ketika ditiupkannya sangkakala, maka ketakutanlah yang ada di langit dan di bumi. Tiupan yang kedua adalah nufhatus sa'iq, tiupan yang menjadikan mereka mati. Wa idza nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Maka matilah mereka. Kemudian yang ketiga adalah nufhatul ba'ats. Fa idza nufikha fis-sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Namun sebahagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa tiupan itu hanya dua kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menjadikan mereka takut, lalu berlanjut dengan kematian mereka. Itu satu tiupan. Ya. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Dan telah disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa antara tiupan pertama dan kedua arbaun, berselang selama 40. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah itu 40 hari ataukah 40 bulan? Tidak dijelaskan. Naam. Dan beliau menyebutkan tentang hari kebangkitan di dalam kitab ini untuk membantah sebagian orang-orang yang hidup di Al-Badiyah, orang-orang Badu, yang mereka banyak mengingkari tentang permasalahan hari kebangkitan ini, baik di zaman beliau, dan itu nampak dari risalah-risalah yang beliau tuliskan ke berbagai tempat pada zamannya rahimahullah ta'ala, menjelaskan dan meyakinkan mereka bahwa di saat mereka akan mati, mereka akan mengalami alam yang berikutnya, yaitu alam akhirah, adanya hari kebangkitan. Maka beliau tekankan permasalahan ini untuk menegaskan bahwa tidak benar keyakinan mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekufuran sebagaimana yang akan beliau jelaskan nanti. Bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumlah. Asy-Syaikh Syekhul Islam menjelaskan di dalam jumlah ini, anna an-nasa idza matu yub'atsun, bahwa manusia di saat mereka telah mati, mereka akan dibangkitkan. Yab'atsuhumullahu 'azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka, dan mereka dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasad mereka. Setelah mereka mati, lil jaza, dalam rangka hari pembalasan. Naam, kebangkitan itu dengan ruh dan jasad, berdasarkan kesepakatan para ulama dan diingkari oleh sebagian falasifah seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan yang lainnya. Wa hadha huwa an-natijatu min irsal ar-rusul. Dan inilah hasilnya dari diutusnya para rasul. Ay'amal al-insanu li hadha al-yawm. Yaitu agar manusia mereka beramal untuk hari itu, yaumul ba'tsi wan nusyur, adanya hari kebangkitan, hari dikumpulkannya mereka. Al yaumul ladzi dzakara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, min ahwalihi, dari keadaan-keadaan hari itu. Wa ahwali, kengerian-kengerian pada hari itu. Ma yaj'alul qalba yunibu ila Allah azza wa jall, yang menjadikan hati seseorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhsha hadzal yawm, dan takut dengan hari tersebut, hari yang pasti akan datang. Dan seorang manusia tidak akan menghindar dan tidak mampu mereka untuk menghindar dari adanya hari tersebut. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, maka bagaimana kalian dikatakan sebagai orang-orang yang takut, dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa, di saat kalian mengingkari hari yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rambut anak-anak mereka menjadi beruban. Anak-anak disebabkan karena kengerian hari kiamat dan ketakutan mereka, rambut mereka jadi beruban pada saat itu. As-sama'u munfatirun bih, langit terbelah, kana wa'duhu mas'ula, janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Itulah hari kiamat, hari yang penuh dengan kengerian, hari yang tidaklah seorang mendapati hari kiamat tersebut melainkan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Sejelek-jelek manusia siapa yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Wal iyadu billah. Lalu beliau menyebutkan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan dan menjelaskan bahwa manusia mengalami tiga fase. Wa dalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum. Ini fase yang pertama, bahwa dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Dari nenek moyang kalian Adam turun-temurun terus-menerus. Dari generasi ke generasi. Manusia menuruni manusia. Naam. Hewan turun-temurun, hewan. Tidak ada hewan yang menjadi manusia atau manusia menjadi hewan. Manusia jadi manusia. Dari Adam alaihi salam. Ai minal ardi khalaqnakum. Yaitu dari bumi kami menciptakan kalian, dari tanah. Hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turab. Ketika beliau menciptakan, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Ini fase yang kedua. Dan kepada tanah itu pula kami kembalikan kalian. Nu'idukum minal i'adah. Mengembalikan. Kami mengembalikan kalian ke tanah. Ai bidafni ba'dal maut, yaitu dengan cara dikuburkan setelah kalian mati. Fase yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah kami keluarkan kalian sekali lagi. Ai bil ba'ts yaumil qiyamah. Yaitu hari kebangkitan akan terjadi nanti pada hari kiamat. Maka ini ada tiga fase, ada tiga rumah yang akan ditempati oleh manusia, dan hendaklah mereka mempersiapkan rumah yang terakhir yang merupakan tujuan mereka yang terakhir pula. Wa qala ta'ala, dan ayat yang kedua yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah kembalikan kalian ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhrajan, lalu Allah mengeluarkan kalian. Maknanya persis betul dengan ayat yang sebelumnya, bahwa manusia mengalami tiga fase ini. Hadhil ayatu, ayat Allah Subhanahu wa taala ini, muwafiqatun tamaman liqaulihi taala. Itu sesuai, ya, sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ayat-ayat di dalam makna ini sangat banyak sekali. Wa qad 'abdallahu 'azza wa jalla. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memulai penciptaan tersebut. Wa a'ada fi isbatil ma'ad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi ayat-ayat tersebut dalam rangka untuk menetapkan adanya hari kembali. Hatta yu'minan nasu bidzalik. Agar kemudian manusia beriman tentang adanya hari kebangkitan itu. Wa yazdadu imanan, dan semakin bertambah keimanan mereka. Wa ya'malu li hadzal yaumil 'adzim, dan mereka beramal untuk hari yang agung, hari yang besar ini. Alladzi nas'alullah subhanahu wa ta'ala, di mana kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyaj'alana minal 'amilina lah, agar kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang beramal semata-mata ikhlas untuk Allah. Wa minas su'ada'i fih, dan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam beramal, dalam ikhlas, dalam mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada kebahagiaan yang merupakan kebahagiaan abadi melainkan di saat mereka diberikan hidayah untuk menghidupkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu alam bisawab. Ila huna ya akhwan. Tafadhalu hafidhakumullah.